نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di sini ada pertanyaan, yakni apa hukum daripada bersedekap setelah i'tidal atau setelah rukuk, yakni tangan kembali bersedekap dalam posisi i'tidal. Permasalahan ini merupakan khilaf yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Sebagian ulama kita ada yang berpendapat bahwa hal tersebut sunnah, yakni kembali bersedekap. Adapun pendapat mayoritas dari para ulama, jumhurul ulama, bahkan sebagian daripada ulama kita menyatakan syibhul ijma, mendekati ijma, bahwa yang sunnah dalam masalah ini adalah irsal, melepaskannya kembali, yakni tidak bersedekap. Baik. Kalau kita menilik pada kaidah di dalam ahkam fiqhiyah, usul fiqih, maka secara asal ibadah itu hukumnya terlarang hingga ada dalil yang memerintahkannya. Sedangkan sedekap ini merupakan gerakan dalam sholat, sehingga pelakunya dituntut untuk mengeluarkan dalil. Kalau dia tidak mampu menyebutkan dalil, maka pendapatnya tertolak. Adapun orang yang melepaskan tangannya, tidak bersedekap, maka dia sedang menjalankan asal ibadah, sekedar berdiri saja, sehingga dia tidak dituntut untuk menyebutkan dalil. Tapi dari mana kita mengetahui bahwasanya asal daripada sholat adalah dengan irsal, tidak bersedekap pada saat berdiri? Maka kita jawab, bukankah seandainya jika tidak ada dalil yang menunjukkan bersedekap dalam sholat pada saat berdiri sebelum rukuk, kita pun juga tidak akan bersedekap. Kita bersedekap sebelum rukuk, kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwasannya berdiri sebelum rukuk itu bersedekap. Seandainya tidak ada dalil tersebut, ya tentunya kita tidak akan bersedekap. Tayib, lantas apakah pendapat yang menyatakan bahwasannya kembali bersedekap setelah rukuk ini tidak memiliki dalil? Jawabannya ada, dan banyak. Tidak hanya satu, dua, tiga. Ada beberapa dalil yang mereka jadikan argumentasi dalam permasalahan ini. Maka kita akan menilik satu persatu daripada dalil-dalil tersebut untuk kemudian kita munakosah dalam dalil-dalil yang dibawakan mereka. Dan sebelum itu, ana sampaikan di sini bahwasannya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam perkara ini sangat keras. Beliau sampai menyatakan bahwasannya bersedekap itu bid'ah. Beliau menyatakan terjemahannya ini, ana bacakan. Aku sama sekali tidak ragu bahwa bersedekah pada posisi ini adalah bid'ah yang sesat, karena tidak terdapat padanya dalil sama sekali dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang sholat, padahal demikian banyaknya hadis-hadis tersebut. Seandainya permasalahan ini ada asalnya, niscaya akan dinukilkan kepada kita meskipun hanya dari satu jalan. Dan yang lebih menguatkan hal ini, bahwasannya tidak ada seorang pun dari salaf yang melakukannya, dan tidak pula disebutkan oleh seorang pun dari para pakar hadis sepanjang yang saya ketahui. Demikian ucapan daripada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Akan tetapi permasalahan ini ya, wallahu taala alam bisawab, tidak sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah benar, karena ada dari kalangan salaf atau setidaknya dinisbatkan pendapat itu kepada mereka, dan dengan membawakan dalil-dalil. Dan di antara ulama kibar di masa kita saat ini, meskipun sudah meninggal dunia, ada yang berpendapat dengan pendapat tersebut, yakni bersedekah kembali, seperti Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan Asy-Syaikh Ibn Baz mengomentari ucapan Al-Albani rahimahullah tersebut dengan kalimatnya, penegasan beliau yakni Al-Albani bahwa bersedekap setelah ruku adalah bid'ah yang sesat merupakan kesalahan yang nyata yang belum pernah didahului oleh seorang pun dari kalangan ahlul ilmi sejauh yang ku ketahui. Dan beliau juga mengatakan, dan aku tidak meragukan keilmuan dan keutamaan beliau serta luasnya mutola'ah beliau dan perhatiannya terhadap sunnah. Semoga Allah menambahkan ilmu dan taufiknya kepada beliau. Akan tetapi beliau telah salah dalam masalah ini dengan kesalahan yang nyata. Baik, ini sekedar gambaran di muka akan permasalahan, yakni bersedekat atau tidak setelah ruku, bahwa di situ ada ulama-ulama kibar, sehingga permasalahan ini kita katakan al-amru fihi wasi, perkaranya luas. Akan tetapi perkara yang luas seperti ini bukan berarti menghalangi untuk kemudian menjelaskan secara ilmiah permasalahan ini. Dengan ini kita sampaikan, sebetulnya ini merupakan bahas ana yang sudah cukup lama ana tulis tahun 1431 Hijriah. Ini sudah 38 ya. Berarti 7 tahun yang lalu. Akan tetapi permasalahan ini masih akan terus apa istilahnya? Menjadi bahan perbincangan. Dan terus akan ada yang memberikan pembelaan ataupun memberikan rudud bantahan. Dan perkara tersebut selama masih dalam koridor ilmiah ya, tidak kemudian saling menjatuhkan, menghujat dan menyalahkan, maka itu merupakan kebaikan insya Allah. Karena hal tersebut dilakukan oleh para ulama kita semenjak dahulu kala hingga saat ini. Baik, kita akan melihat kekokohan pendapat yang menyatakan bersedekap setelah ruku adalah sunnah. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Anak katakan dinisbatkan, karena memang ada kalimat dari beliau yang bisa mengarah kepada makna tersebut, meskipun tidak secara sharih. tersebut dalam kitab Masail Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh putra beliau Saleh bin Ahmad. Qultu, aku berkata, yakni Saleh putra Imam Ahmad, kaifa yad'u ar-rajulu yadahu ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'? Ayad'u al-yumna 'ala shimal am yustiluha Aku berkata kepada bapakku, bagaimanakah seseorang meletakkan tangannya setelah mengangkat kepalanya dari ruku? Apakah meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya ataukah melepaskannya? Qal, berkata ini Imam Ahmad, arju alla yatiqa dhalika insyaallah. Aku berharap perkara ini tidaklah sempit insyaallah. Dengan ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad bahwa beliau termasuk daripada yang menguatkan pendapat ini. Akan tetapi kalau kita mencermati daripada ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, justru kita akan simpulkan bahwa beliau tidak berpendapat sunnahnya. Karena kalimat beliau arju, aku berharap. Ini menunjukkan bahwa beliau berpendapat seseorang boleh memilih dalam hal ini. Artinya perkara yang mubah boleh, bahkan dengan kalimat hal tersebut bukan perkara yang sempit, ya, di situ boleh melakukan irsal, boleh melakukan sedekap. Adapun yang berpendapat bersedekap, ya, mereka menyatakan bahwa bersedekap itu sunnah. Seandainya Imam Ahmad juga berpendapat demikian, niscaya beliau tidak akan memberikan pilihan antara bersedekap dan tidak pada kondisi setelah ruku, sebagaimana beliau tidak memberikan pilihan pada kondisi sebelum ruku. Demikian pula kalau seandainya bersedekap dalam posisi ini tsabit sahih dalam sunnah di sisi beliau, niscaya beliau akan menganjurkannya dan bukannya memberikannya pilihan. Artinya, dalil-dalil yang digunakan kalau kita melihat yang menyatakan bahwasannya bersedekap setelah ruku itu sunnah, dalilnya adalah keumuman-keumuman hadis, yakni di saat berada dalam sholat itu berdiri, ya, dalam keadaan bersedekap. Maka baik berdiri sebelum ruku ataupun berdiri setelah ruku, ini namanya berdiri, ya kan? Maka berdiri dalam sholat bersedekap, sehingga dengan itu mereka baik sebelum ruku ataupun setelah ruku bersedekap. Kalau seandainya Imam Ahmad pendapatnya seperti pendapat mereka ini, niscaya Imam Ahmad tidak akan mengatakan arju, begitu, aku harap. Tetapi beliau akan menghasung. Kenapa? Karena bersedekap sebelum ruku itu tidak ada pilihan. Bisa dipahami? Bersedekap sebelum ruku itu sunnah, iya kan? Jelas. Tidak ada pilihan kemudian Imam Ahmad silahkan boleh irsal, boleh melepaskan atau boleh bersedekap. Tidak. Adapun setelah ruku, ya, berdiri, i'tidal, kemudian bersedekap lagi, beliau menyatakan aku berharap tidak apa-apa. Kan berarti berbeda pendapatnya. Akan tetapi demikian dinisbatkan kepada beliau rahimahullah pendapat ini, dan diikuti oleh sebagian dari ulama Hanabilah. Di antaranya adalah Qadhi Abu Ya'la. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Kasani. Ya. Tentunya dalam Badai Usona'i fi Tartibi Syara'i. Beliau adalah salah seorang ulama dari madzhab Hanafiyah. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi dari madzhab Zahiriyah dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan dari kitab-kitab tersebut kita dapati argumentasi-argumentasi mereka, para ulama rahimahumullah, di saat mereka menguat atau menyatakan sunnahnya bersedekap setelah ruku. Tip. Beberapa dalil yang dipakai oleh mereka adalah sebagai berikut. Dalil yang pertama, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal mengatakan, kana an-nas yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Kanan nas yu'marun, dahulu manusia diperintahkan, an yad'a ar-rajul al-yada al-yumna, agar seseorang meletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kirinya, ya, ala dhira'ihi al-yusra, pada hasta dhira', fi shalah, di dalam shalah. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kalimat yang dijadikan dalil adalah fi shalah. Juga dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyatakan, inna ma'asyarul anbiya umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa anna do'a aimanana ala syama'ilina fissolah. Sesungguhnya kami, segenap para nabi, diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dan agar kami meletakkan tangan kanan kami pada tangan kiri kami di dalam sholat. Jadi di dalam dua hadis ini, hadis Sahal dan hadis Ibnu Abbas, ucapan atau kalimat di dalam hadis fis shalah, di dalam sholat, ini umum sisi pendalilannya di sini, mencakup keadaan sebelum ruku dan setelah ruku. Ya. Tip, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr menyatakan, kana idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi 'ala shimalihi. Adalah beliau apabila berdiri dalam sholat, beliau menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih. Tayib, sisi pendalilannya, ucapan beliau qa'iman fis shalah, berdiri dalam sholat, ini umum mencakup keadaan sebelum rukuk dan setelahnya. Kita perhatikan baik-baik hadisnya, kana idza kana qa'iman fi shalah, apabila berdiri dalam salat, qabada bi yaminihi 'ala shimal, beliau menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Tayib, dalil ketiga, hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. disebutkan dalam hadis tersebut, ya, hadisnya panjang ini, ana nukilkan saja. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Apabila beliau mengangkat kepala dari ruku, beliau berdiri tegak hingga tiap persendian kembali ke tempatnya masing-masing. Hadis riwayat Bukhari. Ana ulangi. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Apabila beliau mengangkat kepala dari rukuk, beliau berdiri tegak hingga tiap persendian kembali ke tempatnya masing-masing. Pastinya maksud daripada hadis ini adalah mengembalikan tiap persendian ke tempatnya semula sebelum rukuk, yaitu kembali dalam keadaan bersedekap. Dan tidak mungkin untuk memaknainya, mengembalikannya ke tempatnya semula sebelum sholat. Karena keadaan seseorang sebelum sholat tidak jelas, ya, tidak tetap. Dikembalikan sebelum sholat, ya, gerakan tangan sebelum sholat ya sembarangan. Begitu. Sehingga dipastikan maknanya adalah, ya'ud kulla faqar makanah, bahwa setiap persendian kembali ke tempatnya masing-masing adalah sebelum rukuk. Kembali bersedekap. Baik. Dalil yang keempat sekarang. Hadis Anas bin Malik. Di mana Anas bin Malik menjelaskan dan mencontohkan bagaimana tata cara sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan oleh muridnya Thabit Al-Bunani. Thabit menyatakan fakana yusalli wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qama hatta naqul qad nasiya. Maka Anas pun salat. Ya, ini menggambarkan tata cara salat Rasulullah. Dan apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku', dia berdiri hingga kami katakan sungguh dia telah lupa. Mengangkat kepala dari ruku', ya tidak ya. Berdiri sampai kami mengatakan qad nasiya. Anas bin Malik telah lupa. Saking lamanya berdiri setelah i'tidal ini. Jadi lupa ini masih posisi berdiri awal ataukah sudah berdiri i'tidal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi sisi pendalilannya dari sisi mana? Seandainya berdiri setelah rukuk itu tidak kembali bersedekap, maka tentunya tidak cocok untuk dikatakan sungguh dia telah lupa. Kalau posisinya lurus begitu, ya tidak mungkin dikatakan seperti itu. Kalimat qad nasiya berarti menunjukkan bahwa posisinya itu sama seperti posisi sebelum rukuk. Begitu. Dalil kelima. Buat semua kan ini dalilnya. Nanti semua berubah ini bisa jadi pendapatnya. Dalil kelima. Pendapat ini juga berargumentasi bahwa seluruh tempat meletakkan tangan dalam sholat telah dijelaskan semua oleh Rasulullah SAW dalam sunnah beliau. Dan hanya tersisa satu keadaan ini saja yang diperselisihkan. Yakni berdiri setelah rukuk. Maka yang paling utama adalah menyamakannya kepada kondisi sebelum rukuk. Ya ini bersedekap. Karena kesamaan posisi, ya ini berdiri. Sama-sama berdiri. Seluruh gerakan-gerakan sholat semua sudah jelas ada. Ya. Posisi-posisi tangan kita di mana itu ada semua. Kecuali yang diperselisihkan setelah i'tidal ini, di mana ini tangan ini. Ya. Nah, karena tidak memungkinkan mengembalikannya sembarangan, ya tentunya lebih afdol, lebih utama dikembalikan pada posisi, di saat posisi sholat itu dia posisinya bagaimana, maka dikembalikan kepada posisi tersebut. Kalau berdiri posisinya sedekap, ada dalil-dalilnya, ada. Nah yang tidak ada dalilnya dibawa kepada makna tersebut. Begitu. Tip, dalil yang keenam. Mereka juga menyatakan bahwa posisi bersedekap lebih dekat kepada khusyuk dan lebih jauh dari gerakan yang sia-sia. Dan ini berlaku di saat sebelum ruku ataupun setelah ruku. Baik. Ini dalil-dalil ini yang bisa anak kumpulkan dari apa yang sempat anak pelajari, dalam artian kitab-kitab yang sempat anak pelajari dari yang berpendapat demikian. Ya, mungkin di sana masih ada dalil lain yang mereka gunakan jadi argumentasi, wallahu alam. Anak belum mendapatkannya, tetapi ini yang anak dapatkan. Baik. Kita akan melihat apakah pendalilan-pendalilan tersebut cukup kuat untuk, yakni dalam hal sunniyahnya bersedekap, dalam hal menentukan akan sunnahnya bersedekap setelah ruku. Tip, dalam perkara ini wallahu taala alam bisawab, jumhurul ulama pendapatnya yang rajih, yang lebih benar. Adapun dalil-dalil yang disebutkan di sini, insya Allah kita akan kupas satu persatu sisi kelemahan-kelemahannya, dan antum juga bisa sepakat dengan ana, bisa pula tidak. Dalam artian permasalahan ini sekali lagi perkara yang khilaf yang masyhur, ya, dan perkara yang memang fi majalil istihad. Maka bagi kita harus berlapang dada terhadap ikhwah saudara kita yang melakukan amalan dalam perkara ini yang sifatnya bukan rukun, bukan pula syarat, ya, bukan pula wajibatu sholat, ya, untuk kemudian berlapang dada. Yang dituntut bagi kita adalah ittiba'ud dalil, ya, ittiba'ud dalil, mengikut kepada dalil, bukan untuk ngotot terhadap pendapat yang telah dipegang. Di saat saudara kita mengambil sesuatu berdasarkan apa yang dia pandang itu terbaik dan terkuat dari argumentasi yang sampai kepada dia, maka kita berikan kepada dia uzur-uzur, dan kita berikan kepada dia haknya sebagai seorang yang mengikuti dari muttabi', bukan muqallid. Baik, bantahan dalil pertama kita katakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, fis sholat, kalimat di dalam sholat memang umum, dan kita sepakat, ya, lafad daripada kalimat tersebut memang umum. Kita lihat lagi hadisnya, kana nas yu'maruna an yadu'ar rajul al-yadal yumna ala dhira'ihil yusra fis sholat. Dahulu manusia diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kirinya di dalam sholat. Berarti umum kan? Di dalam sholat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Artinya bagaimana? Artinya kalau hanya mengambil dalil ini saja, mencakup seluruh gerakan dalam sholat. Tidak hanya berdiri saja. Bisa dipahami? Berdiri bersedekap, rukuk juga bersedekap, sujud juga bersedekap, dan seterusnya. Lah umum, perhatikan kalimatnya. Karena nasu marun an yadu'ar rajul al yadal yumna ala dhira'ihil yusra fi shalah, ya kan, umum fi shalah. Kalau diterjemahkan fi shalah dalam artian umum sesuai dengan keumumannya, berarti dalam keadaan salat itu senantiasa bersedekap. Nah, tentunya hatta yang berpendapat setelah rukuk bersedekap pun juga tidak akan menyatakan demikian, kan begitu. Tip, kita katakan jika kalian berpegang dengan keumuman hadis ini, maka konsekuensinya adalah kalian bersedekap pada seluruh gerakan sholat tersebut. Jika kalian mengatakan, oh tidak demikian, akan tetapi keumuman tersebut dikhususkan dengan hadis yang kami sebutkan pada dalil yang kedua, bahwa yang dimaksud di dalam sholat pada hadis ini adalah posisi berdiri dalam sholat. Kita lihat hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis Wa'il bin Hujr. Kana idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi 'ala shimalihi. Nah, di sini lebih khusus daripada hadis yang pertama, ya. Sehingga pendapat ini membawa hadis yang umum tadi kepada makna yang lebih khusus. Kana idza kana qaiman fi shalah, ya. Adalah beliau apabila berdiri dalam salat, menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Nah, sekarang lebih khusus. Berdiri saja. Iya kan? Bisa dipahami sampai di sini? Berdiri saja. Tip. Kita katakan. Setelah kami melihat dalil kedua, maka kami katakan, kalian benar bahwa maksud daripada hadis pertama adalah berdiri dalam sholat. Akan tetapi hadis Wa'il tersebut diriwayatkan pula dengan lafaz yang berbeda oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid dengan sanad persis seperti riwayat Nasa'i yang kalian jadikan dalil. Yaitu maksud daripada ucapan anak ini bahwasannya hadis dengan lafaz tadi, hadis Wa'il bin Hujr tadi dengan lafaz yang tadi disebutkan oleh pendapat yang menyatakan bersedekat, ini ada beberapa lafaz ya dengan sanad yang sama. Sanadnya sama. Ya. Yaitu dari Musa bin Umar, dari Alqamah, dari Wa'il bin Hujr. Sama, ya. Kalau kita melihat riwayat Nasa'i juga sanadnya Musa bin Umar, dari Alqamah, dari Wa'il bin Hujr. Tetapi lafadznya berbeda, ya. Kalau tadi qa'iman fi shalah, maka lafadz di dalam At-Tamhid kitabnya Ibnu Abdul Bar, lafadznya adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah qabada ala shimalihi bi yamini. Perbedaannya fi dengan apa? Ila. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri menuju shalah, menggenggamkan tangan kirinya pada tangan kanannya. Kalimat ini, ya, qoma ila sholah, berdiri menuju sholat, ini lebih khusus daripada riwayat Nasa'i yang kalian pegangi. Artinya lafadznya itu lebih khusus. Menunjukkan berdiri di awal sholat. Bahkan lebih jelas lagi, ada lafadz yang dengan sanad yang sama tadi, Musa bin Umar dari Alqamah, dari Wa'il bin Hujr, dengan lafadz, ro'aitun Nabi SAW idha dakhola sholah. Dakhola, apabila masuk ke dalam sholat, ya khudhu sima lahu biyamini, beliau mengambil tangan kanan dengan tangan kirinya, apa, taib, beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya, ya khudhu sima lah, memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Maka kalimat dakhola, ya, dakhola sholat, masuk ke dalam sholat, menunjukkan berdiri di awal sholat. Jadi hadis-hadis yang sifatnya umum-umum tadi, kita harus kumpulkan riwayat-riwayatnya, jalan-jalannya semua, akan bisa ketahuan maksudnya yang sebenarnya. Bisa dipahami. Ini namanya jam'u turuq. Jalan-jalannya semua. Jangan hanya mengambil satu riwayat kemudian dijadikan pegangan. Kumpulkan semua jalur-jalurnya dan lihat ya, mana yang lebih khusus lagi daripada lafaz-lafaz tersebut. Maka sebagaimana kalian membawa keumuman hadis pertama kepada hadis kedua yang lebih khusus, kita tanyakan ya, apakah kalian juga akan konsekuen memhadis kedua kalian pada dua hadis yang kita bawakan ini yang lebih khusus pula dari hadis kedua kalian ya, hadis ini yang kita bawakan tadi dengan sanad yang sama, yang ini menunjukkan bahwasannya di situ ada lafaz-lafaz yang berbeda yang tentunya hanya bisa diketahui dengan jam'u turuq tadi, mengumpulkan jalan-jalannya, bahwa lafaz-lafaz ini membawa kepada satu makna. Berdiri yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus adalah berdiri di awal salat. Atau yang dimaksudkan oleh Wa'il bin Hujr adalah berdiri di awal salat. Baik. Kalau mereka mengatakan berbicara tentang konsekuensi, maka pemahaman antum ini, pemahaman kita ya. Ini konsekuensinya antum tidak bersedekap kecuali hanya pada berdiri di rakaat pertama saja di waktu masuk dalam salat. Kalau mereka kembali, istilahnya itu membantah kita, mengembalikan ucapan kita bahwa konsekuensi pendapat kita ini bahwa bersedekap itu hanya di awal sholat saja, artinya di rakaat pertama saja. Konsekuensinya begitu, iya kan, dalam hadis ini. Maka kita jawab, kalau berdasarkan hadis ini saja, maka iya. Akan tetapi di sana ada dalil dari hadis yang lain bahwa rokaat kedua dan seterusnya dilakukan seperti pada rokaat pertama. Jadi kita kemudian pada rokaat kedua bersedekap lagi, rokaat ketiga bersedekap lagi, itu karena ada dalil yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah tentang musyi'us sholat, orang yang sholatnya jelek, yang kemudian di situ setelah diajarkan oleh Rasulullah SAW tata cara sholat yang benar, beliau menyatakan tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah gerakan tersebut pada seluruh sholatmu. Jadi pada seluruh gerakan-gerakan sholatmu. Ini menunjukkan bahwa gerakan pada rokaat-rokaat berikutnya mengikut pada rokaat pertama. Muttafaqun alaih, hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah. Taib. Adapun bantahan argumentasi mereka yang ketiga, yakni hadis Abu Humaid As-Sa'idi, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Apabila beliau mengangkat kepala dari rukuk, beliau berdiri tegak hingga tiap persendian kembali ke tempatnya masing-masing. Kita katakan bahwa maksud daripada hadis Abu Humaid tersebut adalah sempurna dalam i'tidal. Jadi kalimat tersebut diucapkan oleh rawi untuk memberikan memberikan gambaran bahwa musol di orang yang sholat itu benar-benar sempurna i'tidalnya, berdirinya itu sempurna, ya, berdiri tegak hingga tiap persendian kembali ke tempatnya masing-masing. Di mana setiap persendian tulang punggung kembali pada tempatnya. Faqar dalam hadis tersebut jamak daripada faqarah, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari, yang maknanya adalah persendian tulang punggung, sebagaimana dalam kamus-kamus bahasa Arab. Jadi sama sekali tidak berbicara tentang keadaan sebelum ruku atau setelah ruku, tidak ada pembicaraan itu. Tidak ada pembicaraan sebelum ruku atau bahkan sebelum sholat. Tidak ada pembicaraan seperti itu. Untuk lebih jelasnya, maka kita perhatikan hadis Rifa'ah bin Rafi' berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, fa'idha rafa'ta ra'saka fa'aqim shalbak hatta tarji'al 'idhamu ila mafasiliha. Ini kalimatnya lebih jelas, ya. Sekali lagi, mengembalikan makna hadis kepada riwayat-riwayat yang lain, karena saling menguatkan dan saling menjelaskan makna satu dengan yang lain. Apabila engkau mengangkat kepalamu dari ruku, maka tegakkan tulang punggungmu hingga setiap tulang kembali kepada persendiannya. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, juga Asy-Syafi'i, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullah. Ya. Rasulullah menyatakan kepada Rifa'ah, apabila engkau mengangkat kepalamu dari rukuk, maka tegakkan tulang punggung. Nah, ini maksud yang diinginkan di sini, ya. Sampai kembali persendian kepada tempatnya, itu bukan kemudian mengembalikan gerakan tangannya, tetapi maksud faqar di situ adalah tulang punggung, sampai tegak maksudnya, berdiri tegak, itu yang dimaksudkan. Kalau kita kumpulkan seluruh jalan-jalan yang ada dari hadis ini, maka kita akan sepakat dengan satu kesimpulan bahwa makna hadis tersebut adalah sempurna dalam i'tidal. Sisi yang lainnya, ini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah, sisi yang lainnya hadis Rifa'ah ini, ya, karena memang sebagian mereka juga berdalil dengan hadis ini untuk menguatkan pendapat mereka. Hadis Rifa'ah ini menunjukkan akan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan setiap tulang pada tempatnya. Perintah loh ini ya. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'akim solbak. Perintah. Kalau fa'akim solbak itu maknanya adalah sedekap, ya, bukan mengembalikan tulang punggung pada tempatnya semula. Jadi dalam artian berdiri i'tidal dengan sempurna, dan itu merupakan rukun, ya. Maka berarti bersedekap itu rukun. Konsekuensinya seperti itu. Karena hadis Rifa'ah ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa idza rafa'ta ra'saka fa'akim solbak hatta tarja'al idham ila mafasiliha. Fahami baik-baik kalimat ini. Apabila engkau mengangkat kepalamu, maka fa'akim solbak, tegakkan tulang punggungmu. Hatta tarja'al idhamu ila mafasiliha, sampai tulang-tulang persendian, ya, tulang-tulang kembali pada tempat persendiannya masing-masing. Kalau itu diterjemahkan dengan bersedekap, berarti bersedekap itu apa? Rukun. Ya kan? Kalau ini diterjemahkan dengan sempurna i'tidal, berarti sempurna i'tidal itu apa? Rukun. Tepat apa enggak? Ya tepat. Memang itu seperti itu. Rukun. Rukun dalam sholat. Begitu. Sedangkan tidak ada satupun ulama yang menyatakan bahwasanya bersedekap setelah ruku, rukun ini tidak ada. Hatta yang berpendapat demikian pun tidak mengatakan seperti itu. Taib, dalil yang keempat. Kita lihat hadis Anas bin Malik, ya, di mana Anas bin Malik menggambarkan tata cara sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat bangkit dari ruku. Dia berdiri hingga orang-orang yang menyaksikannya mengatakan sungguh dia telah lupa, qad nasiya. Kita akan bisa mengetahui akan makna yang dimaukan dengan kalimat ini, ya, qad nasiya, di saat kita membaca kelengkapan hadisnya. Baik, kita bawakan di sini kelengkapan hadisnya. An Tsabit, yakni Al-Bunani, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qal inni la alu an usalli bikum kama raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Dari Tsabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak akan memendekkan salatku bersama kalian, yakni aku akan memanjangkannya sebagaimana aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Qala Tsabit, berkata Tsabit, kana Anas ibnu Malik yasna'u syai'an lam arakum tasna'una. Anas bin Malik melakukan dalam salatnya tersebut sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qama hatta yaqulal qa'il qad nasiya wa baina sajdatain hatta yaqulal qa'il qad nasiya. Ini kelengkapannya. Apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku, dia berdiri hingga ada seseorang yang mengatakan sungguh dia telah lupa. Dan dia duduk di antara dua sujud hingga ada seseorang yang mengatakan sungguh dia telah lupa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang menjadi jelas makna daripada apa yang dimaukan dengan kalimat qad nasiya. Ya. Jadi dari kelengkapan hadis ini sangat jelas bahwa maksud daripada ucapan sungguh dia telah lupa adalah ingin menunjukkan betapa lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Adapun ucapan kalian seandainya berdiri setelah rukuk itu tidak kembali bersedekap, tentunya tidak cocok untuk dikatakan sungguh dia telah lupa dari posisi berdirinya. Maka ini tertolak dengan ucapan mereka yang seperti itu pula, yakni ucapan murid-muridnya Anas bin Malik, ya. Ucapan salah seorang dari muridnya Anas bin Malik yang menyaksikan tata cara sholat tersebut, di mana mereka mengucapkan kalimat seperti itu dalam duduk di antara dua sujud. Bukankah dalam satu rokaat tidak terdapat dua kali duduk di antara dua sujud hingga bisa dikatakan dia telah lupa apakah duduk yang pertama ataukah duduk yang kedua? Bisa difahami ini. Jadi kalimat qad nasiya itu tidak diucapkan hanya sekali di saat apa? Bangkit dari rukuk saja. Itu diucapkan karena memang saking lamanya, ya. Kemudian setelah itu sujud, kemudian setelah sujud apa? Duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud itu kan dalam satu rokaat aja cuma sekali, kan? Tetapi mereka mengatakan qad nasiya. Beliau telah lupa. Nah, maka tentunya tidak bisa difahami bahwasanya lupa apakah ini sujud pertama apa? Apakah ini duduk di antara dua sujud yang pertama atau kedua? Tidak mungkin difahami seperti itu. Tetapi difahami bagaimana? Saking lamanya, enggak mungkin bisa difahami kecuali itu sudah. Karena tidak ada tidak ada duduk di antara dua sujud yang kedua atau yang pertama. Kalau berdiri mungkin ya kan? Berdiri. Ini sebelum rukuk atau setelah rukuk? Qotnasya, bisa apa enggak? Bisa, ya kan? Nah, kalau duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ya cuma sekali saja. Dalam seluruh sholat. Iya kan? Dalam seluruh rakaat sholat, duduk di antara dua sujud adalah sekali. Sehingga kalimat qotnasya ini difahami, kalimat tersebut maknanya adalah karena sangat lamanya beliau duduk di antara dua sujud. Dan ini persis seperti yang memang diucapkan oleh Thabit al-Bunani. Aku melihat Anas bin Malik melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lihat pada kalian melakukannya. Kebanyakan kita melakukan yang namanya i'tidal, ya, itu sebentar. Ya apa enggak? Rabbana walakal hamdu, selesai sudah. Terus langsung dulosoh sujud. Setelah itu, duduk di antara dua sujud, Robbi firli, sudah 3 kali, sudah cukup. Sehingga cepat sekali. Sedangkan Anas bin Malik mencontohkan tidak seperti itu salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidalnya itu justru lama. Ya. Tidalnya lama. Kalau kita membaca doa-doa yang ada tidalnya, yang dalam tidal itu kalau kita baca semua cukup lama itu. Kelengkapan apa istilahnya? Lafaz-lafaz yang lain, kelengkapan-kelengkapan daripada lafaz yang lain. Demikian pula di saat kita duduk di antara dua sujud. Jadi dari riwayat ini tampak bagi kita bahwa ucapan qotnasya adalah ungkapan sabit untuk menunjukkan lamanya berdiri. Dan makna seperti ini tidak akan diingkari oleh seseorang yang bersikap insaf. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Bantahan dalil yang kelima. Dalil yang kelima bahwasannya mereka menyatakan bahwa seluruh daripada gerakan-gerakan sholat itu sudah ada tempat-tempatnya. Seluruh daripada meletakkan tangan pada saat sholat itu sudah ada tempat-tempatnya semua. Dan hanya tersisa satu keadaan ini saja yang diperselisihkan. Maka kita katakan, kita tidak setuju kalau dikatakan bahwa seluruh tempat meletakkan tangan dalam sholat telah dijelaskan semua oleh Rasulullah SAW dalam sunnah beliau. Tempat meletakkan tangan di saat duduk di antara dua sujud, tidak ada dalil sahih yang menyebutkannya. Di mana kita meletakkannya? Ya. Di mana kita meletakkannya? Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan di mana kita meletakkannya. Demikian pula duduk istikharah, duduk istirahah sebelum bangun pada rakaat berikutnya. Tidak ada dalil yang menyebutkan letak tangan padanya. Di situ ada duduk istirahah sebelum kita bangkit. Tangan kita taruh di mana? Itu tidak ada dalilnya sama sekali. Baik. Terus jika ada yang mengatakan kepada kita, lantas di mana antum letakkan tangan antum pada posisi tersebut? Maka kita jawab berdasarkan ijma. Kita letakkan pada paha-paha. Ini berdasarkan ijma. Adapun dalil memang tidak ada. Dan secara asal memang meletakkan tangan pada paha inilah yang paling memungkinkan pada posisi ini. Posisi duduk di antara sujud ataupun posisi duduk istirahah. Yang paling memungkinkan di situ sudah. Ya, ini kembali kepada asalnya. Dan ini berdasarkan ijma sudah. Jadi tidak benar kalau dikatakan semuanya telah dijelaskan, tinggal tersisa satu itu saja. Ada yang lainnya yang dikembalikan kepada asal. Kemudian apa yang disebutkan bahwasannya hal tersebut membawa kepada khusyuk, ya. Bahwasannya posisi bersedekap itu lebih dekat kepada khusyuk dan lebih jauh dari gerakan yang sia-sia. Maka yang seperti ini hanya berdasarkan pendapat. Sama sekali bukan berdasarkan dalil. Berdasarkan pendapat. Dan kalau kita berbicara tentang masalah pendapat, maka di sana banyak sekali para ulama yang memberikan gambaran-gambaran pendapat. Ya. Gambaran-gambaran pendapat tentang kenapa bersedekah. Di antaranya memang bersedekah itu lebih khusyuk, iya. Ya. Akan tetapi yang lain, ya, ulama yang lain mengatakan bahwasannya bersedekah itu adalah sunnatul qiraah. Seperti halnya yang di disebutkan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ulama besar mazhab Hanafiyah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyatakan bahwasannya bersedekap merupakan sunnatul qiraah. Artinya, ya dibaca, apa dilakukan di saat membaca qiraah. Di saat membaca Al-Fatihah, membaca surat. Dan di saat itu bersedekap. Kalau tidak, maka kembali kepada asal. Karena mereka tidak membawakan dalil di saat menyebutkan bahwa itu lebih kepada kekhusyuan dan sebagainya, semata-mata hanya pendapat dari para ulama, maka kita pun bawakan pendapat pula dari para ulama terkait dengan masalah bersedekap ini adalah sunnatul qiraah. Wallahu ta'ala alam biswab. Dari pemaparan ini jelaslah bagi kita semua bahwa sunnah yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam berada padanya dalam masalah ini adalah kembali pada hukum asal, yakni tidak bersedekap. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, maka di sini kita nukilkan hadis Wa'il bin Hujr, ya. Hadis Wa'il bin Hujr secara lengkap dikeluarkan oleh Imam Muslim. Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah kabbara wa safa hammam hiyal udunai thumma tahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra falamma arada an yarka akhraja yadayhi min ath-thawb thumma rafa'ahuma thumma kabbar fa rafa'a falamma qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada sajada baina kaffayhi. Baik, bahwasanya dia Wa'il bin Hujar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di saat memulai salat sambil bertakbir. Hammam, yakni Hammam bin Yahya, rawi hadis, menggambarkan tangan beliau sejajar dengan daun telinga beliau. Kemudian menyelimutinya dengan bajunya, yakni thumma tahafa bi thawbi. Allahu Akbar, kemudian dimasukkan dalam baju seperti ini. Summa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kemudian tangan kanannya ini diletakkan pada tangan kiri. Dalam keadaan setelah berada dalam apa namanya ini? Pakaiannya di sini dimasukkan dalam bajunya begini. Falamma arada an yarka, maka di saat beliau hendak ruku, akhraja yadayhi min athaw, beliau keluarkan ya kedua tangan beliau dari bajunya beliau tadi. Summa rafa'ahuma, kemudian mengangkat kedua tangannya. Tsumma kabbara, kemudian bertakbir, faraka'a, kemudian beliau sujud, apa, kemudian beliau ruku. Falamma qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, maka di saat beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada sajada baina kaffayhi, maka di saat beliau sujud, sujud di antara ya dua telapak tangannya. Perhatikan kalimat ini. Ya, di dalam hadis ini bagaimana Wa'il bin Hujr ingin menjelaskan kepada kita, ya, ingin mencontohkan kepada kita tata cara sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat rinci, sangat terperinci, ya, sangat terperinci. Sampai-sampai keluar masuknya tangan loh disebutkan, ya, keluar masuknya tangan di baju itu disebutkan. Maka seolah-olah beliau mengatakan bahwasannya perhatikan ini adalah tata cara sholat Rasul yang paling rinci. Dan perhatikan pula letak-letak tangan beliau di saat sholat beliau. Kan seolah-olah seperti itu. Sampai-sampai masuknya tangan ke lengan baju, kemudian keluarnya, semuanya disebutkan. Tetapi di saat kemudian apa setelah rukuk ya berdiri, berdiri i'tidal, beliau tidak kemudian mengatakan dimasukkan kembali. Iya kan? Tetapi langsung falamma sajada. Langsung sujud. Ini menunjukkan bahwa memang asal daripada sholat dalam perkara ini tidak disunahkan setelah rukuk ya, itu bersedekap kembali. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita pelajari pada pagi ini. Sekali lagi merupakan bahas ana yang sudah cukup lama. Karena menulisnya di Ma'had As-Sunnah tanggal 30 Dzulqa'dah 1431 Hijriah. Dulu pernah ana sampaikan di durus juga dan sudah pernah juga ditempel di masjid. Karena ada pertanyaan kemudian Ana bacakan kembali di sini. Dan ana cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.